الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كوم مسلمين جماعة صلاة مغرب yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka belajar tentang agama kita, dalam rangka mengkaji ilmu ad-din, mengerti tentang Al-Qur'an dan Al-Hadis. Perkara ini, yakni belajar tentang ilmu, adalah perkara yang penting dalam kehidupan kita. Karena satu-satunya cara seorang manusia bisa selamat dari laknat adalah dengan dia belajar ilmu agama. Kalau ada orang yang dia jauh dari ilmu agama, tidak mempelajarinya, tidak tahu dengan ilmu ad-din, maka dipastikan dia adalah orang yang terkutuk, terlaknat, terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari manakah kita tahu hal itu, ya kaum muslimin? Disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa 'alimun wa muta'allimun." Atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan dunia ini adalah terkutuk, dan terkutuk pula segala apa yang ada di atasnya. Kok bisa? Nanti akan saya sebutkan. Dunia ini semuanya adalah terkutuk, dan terkutuk pula segala apa yang ada di atasnya. Illa kecuali zikrullah, yakni beribadah kepada Allah. Wa alimun wa muta'allim, orang yang alim dan orang yang belajar ilmu. Tiga hal ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alimun wa muta'allim, atau disebutkan lafaz lainnya, zikrullah wa mawallah, kecuali ibadah kepada Allah dan yang sekitarnya. Diterangkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab Al-Miftah Darus Sa'adah, yang dimasukkan hadis ini adalah, kalau seandainya manusia memiliki harta ini, harta itu, kesibukan ini, kesibukan itu, tanpa dia mengerti tentang ilmu agama Allah, maka pasti kesibukan-kesibukan itu menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pasti harta yang dia miliki akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang namanya dunia. Inilah yang namanya harta benda. Ketika tidak dibarengi dengan ilmu ad-din, pasti akan menyeret orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa disebutkan Rasulullah dunia ini terkutuk? Apa makna terkutuk? Apa arti terlaknat? Terkutuk itu bahasa Indonesia, terlaknat juga bahasa Indonesia, diambil dari kalimat laknatun bahasa Arab. Apa itu definisi terkutuk atau terlaknat atau laknatun tadi? Artinya adalah at-tardu an rahmatillah. Seseorang terjauhkan dari kasih sayang Allah. Seseorang terjauhkan dari rahmatullah. Inilah disebut orang itu berarti terkutuk. Orang itu berarti terlaknat, terjauhkan dari rahmatullah. Nah, dunia beserta isinya ini, kalau tidak dibarengi dengan ilmu agama, maka yang ada adalah apa? Membawa orang itu semakin jauh dari rahmatullah. Semakin jauh, menjauhkan dia pagi harta, siang harta, sore, malam, mau tidur harta. Yang dipegang tiap hari bukan Al-Quran, tapi apa? Ini apa? Alat lihisab. Apa bahasa Indonesia? Alat lihisab. Kalkulator. Sekian persen. Sampai mau mati, kata Syekh Ibnu Taimin. Pernah ada orang yang ditalkin untuk mengatakan Kul la ilaha illallah. Katakanlah olehmu la ilallah. La ilallah. Dia mengatakan enggak bisa. Dia mengatakan asyrah ahada asyar. 10%, 11%. 10%, 11%. Sampai mati. Inilah yang namanya dunia. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih bisa diberi kesempatan Allah adanya keinginan belajar ilmu agama, terdorong melangkah ke majelis ta'lim. Menghadiri majelis ta'lim adalah satu hal yang penting, satu-satunya cara agar kita terbebaskan dari la'natullah, terbebaskan dari penyebab yang menjauhkan kita dari rahmatullah adalah kita menjadi orang yang zikrullah, selalu beribadah kepada Allah. Alim, orang yang memiliki ilmu, atau muta'allim, atau orang yang belajar ilmu. Karena dengan belajar ilmu, dengan memiliki ilmu, dengan beribadah kepada Allah, dunia ini akan terhalangi menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bekerja, ingat kepada Allah. Halal haram dilihat. Pada waktunya salat-salat. Pekerjaan apapun kesibukannya tidak melalaikan dia dari Allah. Karena ilmu yang dia miliki senantiasa menasihati dan menegur. Jika ada kesalahan, dia langsung kembali kepada jalan yang benar. Inilah manfaat di balik mencari ilmu. Kaum muslimin yang berbahagia, di sisi yang lainnya juga, orang yang datang ke majelis ta'lim, sesungguhnya dia sedang mencari sesuatu yang terbaik di muka bumi ini. Yang namanya orang, kalau bahasa Jawanya ngasil, ngasil itu identik dengan ngasil nopo, Pak? Ngasil duit, nggih mboten? Lagi ngapa? Lagi ngasil, ngasil pahal. Orang yang belajar itu sedang ngasil. Ngasil sesuatu yang terbaik di muka bumi ini. Bagaimanakah kita tahu itu, kaum muslimin? Disebutkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika datang kepada beliau semasa beliau menjadi khalifah, harta rampasan perang yang banyak melimpah, maka beberapa orang terucap kata-kata hadza min fadlillah, ini adalah keutamaan Allah, ini adalah keutamaan Allah yang diberikan kepada kita. Maka Umar mengatakan, bukan keutamaan Allah yang terbaik. Apa keutamaan Allah yang terbaik? Beliau sebutkan satu ayat. Qul fabifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Beliau bawakan ayat ini. Katakanlah olehmu wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, bifadlillahi wa rahmatihi, dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatullah yang Allah berikan kepada kalian wahai Rasulullah dengan para sahabatnya. Abidhalika, maka hendaknya kalian dengan itu berbanggalah, bergembiralah, bersenanglah. Dhalika khairun, karena keutamaan Allah dan rahmatullah yang Allah limpahkan kepada kalian wahai Rasulullah dengan para sahabatnya, khairun mimma yajma'un, lebih baik daripada harta yang mereka timbun Persia dan Romawi, memiliki perbendaharaan emas dan perak, gudangnya harta di zaman itu Persia dan Romawi dan harta-harta yang lain. Apa yang Allah berikan kepada Rasul dan apa yang Rasulullah Allah berikan kepada para sahabat berupa ilmu dan amal saleh, ini lebih baik daripada harta seluruh dunia beserta isinya. Berarti kita Kalau datang dari rumah menuju majelis taklim, kita ini lagi cari harta yang paling mewah. Reng naik motor, kita dapat harta yang paling apa? Mewah. Hartanya siapa? Pulang nggak dapat uang. Dapatnya apa ya, Hon? Ilmu. Dengan ilmu ini kita dapat ridho Allah dan kita bisa mengamalkan amal saleh. Ini keistimewaan yang lebih baik daripada keistimewaan orang yang mendapatkan hanya semata harta benda yang melimpah. Harta benda melimpah tanpa ilmu, maka itu adalah sumber malapetaka. Ilmu dengan amal saleh, harta akan mengikutinya, ridha Allah akan menyertainya. Kalau dia katakanlah kekurangan, dia penuh dengan kesabaran. Hidupnya senantiasa baik. Kalau dia kena musibah apapun, dia akan mendapatkan ridha Allah juga. Karena ilmu yang senantiasa mendampingi dia dan amal saleh yang bersertanya. Adakah sesuatu yang lebih hebat daripada ini? Yang pada ujungnya ridha Allah. Pada ujungnya surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita datang ke majelis salim lagi ngasil bapak yang kan. Ngeraus ngasil mboten jenengan. Lagi kasab. Cari sesuatu yang terbaik. Juga hal ini dikatakan pula oleh Hasan al-Basri. Salah seorang ulama besar di zaman para tabi'in. Salah satu di antara tafsiran ayat atau doa yang terdapat dalam salah satu ayat Al-Quran. Yang biasa doa ini insya Allah semuanya kita hafal. Kira-kira doa apa bapak yang semua kita hafal? Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa ini disebut sapu apa? Sapu jagat. Saking bisa menyapu semuanya kata orang kayak gitu. Sama-sama disebut sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa makna hasanah pada hadis ini atau doa ini yang terdapat dalam Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia ini hasanah. Kalau kita berdoa dengan doa ini, apa sih yang kita inginkan? Jujur baiklah Bapak. Apa kira-kira? Ya Allah, berikanlah kepadaku di dunia ini kebaikan. Artinya dunia sing akeh. Nggih mboten? Panganan sing enak. Yang melimpah, mobil mewah dan yang lainnya hasanah. Hah? Apakah betul hasanah itu adalah tafsirannya ke sana? Nah, ini dia pembahasannya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, tafsiran Rabbana atina fid dunya hasanah yang tertepat dalam tafsiran ayat ini adalah, ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu dan amal saleh di dunia ini. Inilah yang disebut dengan hasanah fid dunya. Karena dengan hasanah fid dunya berupa ilmu dan amal saleh akan mendapatkan hasanah fil akhirah. Apa itu hasanah fil akhirah? Ridha Allah dan al-jannah. Ridhonya Allah dan surga. Ini hasanah fil akhirah. Wa qina adzabannar. Dan lindungilah kami dari api neraka. Nah, untuk mendapatkan al-jannah dan selamat dari an-nar, dia harus memohon kepada Allah diberi hasanah di dunia. Apa yang rupanya hasanah ini untuk mendukung ke sana? Hasanah adalah ilmu wal amal saleh. Ilmu dan amal saleh. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan. Yakni berikanlah kepadaku ilmu, pengetahuan tentang agama ini. Bagaimana akidah yang benar? Ya Allah, beritahukan kepada kami. Agar kami bisa beramal dengan akidah yang benar. Ya Allah, beritahukan kepada kami ilmu amalan yang benar. ibadah yang benar agar kita bisa beribadah dengan yang benar. Begitu seterusnya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Memohon ilmu dan memohon amal saleh agar mendapatkan kebaikan di akhirat berupa ridha Allah dan jannah dan terjaga terlindungi dari an-nar. Ini makna aslinya seperti itu. Ya. Adapun makna yang lainnya hasanah di dunia seperti harta itu pun masuk padanya. Kesehatan masuk padanya. Keluarga masuk padanya. Sehingga Rabbana atina fid dunya hasanah penterjemahnya itu luas sekali. Namun itu semuanya ujung-ujungnya pokok utamanya adalah ilmu dan amal saleh. Cuman kita seringnya kebanyakan orang Rabbana atina fid dunya hasanah ya duit. Tok ilmu dan amal saleh langkau-langkau di situlah. Ini dia. Kalau orang sana-sana sih, kalau sini sih enggak. Enggak beda. Kaum muslimin yang berbahagia. Berarti kita dengan datang ke majelis taklim, kita sedang mewujudkan doa kita. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu. Karena ilmu itu datang ke kita melalui belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya talent yang namanya ilmu itu diraih dengan belajar. Sehingga kalau ada orang mengatakan, saya masih bodoh. Alhamdulillah kamu sadar kalau kamu bodoh. Syukur tidak Bapak? Syukur. Saya masih bodoh, alhamdulillah. Nah, pengen tahu enggak ilmu? Tahu. Ah, belajarlah. Ilmu itu diketahui dengan dipelajari. Ilmu itu datang bukan sekonyong-konyong datang, tapi dengan apa? Belajar. Belajar itu sarannya datang ke majelis taklim salah satunya. Ya, kemudian mendengarkan radio salah satunya, mendengarkan kaset tram sebagainya, belajar membuka kitab, membaca, itu semuanya sarana belajar. Walhamdulillah pada kesempatan malam hari ini salah satu di antara sarana kita belajar kita lakukan, yakni datang ke majelis taklim. Alhamdulillah. Sisi yang lainnya, orang yang belajar ilmu agama sesungguhnya dia sedang meninggikan derajatnya dia. Sedang meninggikan derajat. Bapak yang kami makan, ibu yang berbahagia, yang namanya orang di lingkungan akademis, memiliki akademik tinggi, belajarnya berjenjang, kemudian menjabat satu jabatan, dia berpikir bagaimana cara mencapai jabatan berikutnya, jabatan berikutnya, jabatan berikutnya. Kayak gitu tidak apa? Kira-kira? Iya. Jabatan yang paling rendah apa kira-kira? Apa? Anggota, pesuruh begitu ya. Dia berangan-angan naik jabatan tidak apa? Dia akan aktif, rajin. Ada kredit poin dan sebagainya. Ini kerjain, dapat poin ini. Supaya besok dapat apa istilahnya, jaspot begitu apa? Atau apalah saya nggak tahu itu. Nggak pernah dapat sih. Kalau muslimin yang berbahagia, kita kehidupannya alhamdulillah tidak seperti mereka orang yang ngejar kedudukan-kedudukan sampai mereka rela ke dukun, rela ini, rela suap ini, maksiat ini. Yang penting naik jabatan. Kaum muslimin yang berbahagia, seorang yang belajar ilmu agama sesungguhnya dia sedang berusaha untuk meninggikan jabatan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita datang ke majelis taklim ini lagi cari apa? Supaya derajat kita tinggi. Tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tinggi di hadapan orang, wah, itu akan ada masa waktunya. Nggih mboten, Bapak? 5 tahun umpamanya sudah copot, bahkan belum 5 tahun masuk penjara dulu. Motor-motor singkat sini gue bawa kata gitu. Nah, Ada juga yang ini sudah tinggi derajatnya, gejret langsung. Karena apa? Dia memiliki problem korupsi apa-apa, ngejret langsung. Ini derajat di hadapan manusia. Nisbi. Mulia yang nisbi. Kalau mulia yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Ya rafa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina ootul 'ilma darajat." Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu. Memiliki ilmu. Derajat, beberapa derajat dibandingkan dengan orang-orang yang selain mereka. Masya Allah. Sehingga kita belajar sudah dapat ilmu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Bisa beramal saleh dengan ilmu itu. Yang tadinya bid'ah, sekarang alhamdulillah selamat dari bid'ah. Yang tadinya syirik, alhamdulillah selamat dari syirik. Yang tadinya tidak senang sholat, menjadi senang sholat. Ini kenikmatan tersendiri. Ternyata dan hal itu meninggikan derajat kita. Derajat yang hakiki. Derajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapankah kita akan merasakan derajat itu? Kira-kira kapan, Bapak? Di dunia kita sudah terasa. Dimuliakan oleh manusia. Ketika kita memiliki ilmu. Jangankan kita punya ilmu yang banyak. Pakai jubah, pakai peci putih, sudah dikajikan. Pak kaji. Padahal kering kajinya. Masya Allah. Di masyarakat kita, dengan kita berjenggot, dengan berjubah, sudah banyak orang bertanya sebagai narasumber. Padahal ilmu ku anu kelalen ya. Ilmu kelalen. Iya. Banyak kisah seperti itu. Ada ikhwan ditanya sama orang, nggak bisa jawab, ya sudah SMS ke ustadznya, kayak gitu. Dia pura-pura tanya sendiri, padahal dia ditanya sama orang nggak bisa jawab. Tapi nggak apa-apa, itu termasuk dari bagian dakwah juga. Ya, cuman hati-hati menjawab pertanyaan harus dengan ilmu. Masya Allah, itu di dunia. Kalau nanti di yaumul kiamah akan nampak. Dan pembahasan kita al-ihtifal fi ahkamin wa adabil atfal tentang anak-anak akan kita lalui nanti, bahwa orang tua itu derajatnya akan naik di surga. La yarfa'allahu 'abdan fil jannah. Allah akan meninggikan seorang, disebutkan hadisnya wa kama qala nabiy sallallahu alaihi wasallam, akan datang insyaallah periwayatannya, Allah akan meninggikan seorang hamba di surga. Hamba tersebut kaget. Anna lihada. Ya Allah. Pantaskah aku mendapatkan kedudukan mulia seperti ini? Jawabannya, ya pantas. Kenapa ya Allah? Aku kok mulia seperti ini? Didudukan pada kedudukan yang tinggi. Dengan kemewahan yang berlipat kali. Berlipat ganda. Maka Allah mengatakan, hadza ini bistighfari waladika lak. Aku berikan kepadamu wahai hambaku tak lain karena istighfar anakmu untukmu. Istighfarnya anak yang saleh untuk orang tuanya. Jangan difikirkan anak dalam hadis ini berarti ketika mereka kecil. Tidak. Anak walaupun umur 40 itu anak kita. Kalau kita sudah umur lebih. Kita ini anak bukan Bapak? Anak ya? Wis tua ding anak. Anaknya wong tua. Iya Bapak? Iya. Dan kita ini kaum muslimin yang menaikkan dengan hadis ini perbanyak beristighfar untuk diri kita dan orang tua. Orang tua itu akan bertambah tinggi derajatnya di surga Allah. Dengan sebab istighfarnya kita. Untuk orang tua kita. Luar biasa. Bersyukurnya orang tua tatkala anaknya saleh. Akan kita dapati juga itu dalam kitab ini. Gembiranya orang tua tatkala mendapati anaknya anak yang saleh. Itu sebuah kegembiraan yang tiada taraf. kegembiraan yang amat besar. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan, itu beberapa mukaddimah, namun waktunya juga sudah mau habis. Mukaddimah penyegaran untuk belajar kembali. Kok kembali? Kemarin kan enggak kosong ya? Saya yang kosong kok. Kemarin ada yang ganti. Siapa yang ganti kemarin? Syed Iqbal ya? Masya Allah. Masya Allah. Kita ini alhamdulillah punya banyak ustaz. Ada Ustaz Iqbal, ada Ustaz Irbad, ya, yang fudhla, memiliki keutamaan. Ya, Masya Allah. Hewa. Sehingga kita bergembira dengan adanya para asatidah. Kaum muslimin yang kami muliakan, kita masuk sedikit ke kitab yang sering kita bahas. Pembahasan kita terakhir adalah tentang pendidikan tauhid kepada anak-anak. Pendidikan tauhid kepada anak-anak dan mendidik mereka agar cinta terhadap sunnah. Kita masuk kepada definisi pada faedah yang ketiga dalam hadis yang sedang kita bahas. Fil hadithi irsyadu sibyan wa hathum ala hifdi ma yanfa'uhum min al-ilmi wa hum sighar. Faedah yang ketiga dalam hadis yang sedang kita bahas, yang tidak kita ulangi, maksudnya sudah kita bahas pada pertemuan terakhir dalam pembahasan kitab ini, terdapat faedah bimbingannya Rasul dan anjurannya Rasul agar anak-anak dari semenjak dini diajarkan ilmu dan diperintahkan menghafal ilmu. Diajarkan ilmu dan diperintahkan menghafal ilmu. Dari manakah kita tahu itu? Dari sabda Rasulullah kepada Ibn Abbas, ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin fahfadhunna. Wahai anak, aku akan ajarkan kepadamu beberapa ilmu, beberapa kata-kata. Fahfadhunna, maka hafalkanlah kata-kata itu. Kaum muslimin yang berbahagia, ada orang yang protes dalam perkara ini. Protesnya adalah, anak-anak disuruh hafal, buat apa? Kan belum paham, kan belum dong, belum mengerti, kenapa kok harus dibebani menghafal? Ada tidak yang bertanya seperti itu, Bapak? Mungkin ada. Jawabannya adalah, di balik hadis ini terdapat faedah. Bahwa ilmu yang didapat dari semenjak kecil, yang dihafal dari semenjak kecil, walaupun di waktu kecil dia tidak faham apa yang dia hafal, tapi itu akan menjadi terpatri dalam sanubarinya. Terpatri. Suatu saat kalau dia faham apa yang dia hafal, semakin kuat, semakin kokoh. Ini dia. Dan ini pengajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau anak-anak sudah diajarin untuk menghafal, itu benar. Bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang mendzalimi anak, bukan. Tapi itu akan ada manfaatnya sangat besar. Nah, karena apa? Yang di telinga dia masuk, yang masuk ke telinganya adalah firman Allah. Yang masuk ke telinga dia adalah sabda Rasul. Yang masuk ke otak dia ayat, yang masuk ke otak dia hadis, yang terucap oleh lisannya ayat, yang terucap oleh lisannya hadis, maka dia berbolak-balik di atas ilmu dan ilmu, maka pasti di balik itu ada manfaat besar. Coba kita tahu sekarang, kita lihat kondisi kita semasa kecil. Ya. Di masa kecil kita atau saya enggak tahu hadirin masa kecilnya kayak apa. Ya. Beda-beda kan ya. Masa kecil saya diajari untuk mengingat bintang kecil di langit yang apa? Hafal kabeh ini. Padahal belum mudeng, belum hafal, belum mengerti. Tapi karena hafal semenjak kecil itu membekas sampai hari ini masih ingat bintang kecil. Bahkan ketika diplesetkan bintang kecil owok-owok, ingat apa? Masa kok parbaik? Ingat? Nice. Ciliknya parbaik berat. Itu masih ingat terpatri sampai hari ini. Coba kalau kecil kita diajari kesyirikan, diajari tentang jin, mistik, jimat, dan yang sejenisnya, kira-kira sampai hari ini akan tetap terpatri tidak? Tetap terpatri, tetap teringat. Inilah dia kekuatan ilmu. Di saat kecil, itu akan terbawa sampai nanti. Oleh karena itu, jangan kita sepelekan pendidikan terhadap anak walaupun masih kecil. Apalagi dalam perkara maksiat, hati-hati. Biasa orang tua menganggap remeh. Lah emen, tasi bocaiki, dangdutan bengono. Kadang ada orang tua seperti itu. Wah, tasi cilikiki ngibing. Tahu ngibing apa? Goyang. Goyang dombret. Anak-anak. Orang tuanya masih berpikir, lah tasi bocaiki. Jangan. Jangan pernah toleransi terhadap dosa. Walaupun masih kecil, betapa sulitnya kamu akan mensucikan otak dia dari rusak itu tadi. Sudah diingatkan dosa, tetap saja masih ingat ketika dia ngibing tadi. Masih ingat lirik lagunya. Masih ingat siapa yang nyanyi. Masih ingat idolanya siapa. Masih ingat walaupun sedikit terangkan tentang haramnya. Contohnya siapa? Saya dan kalian semuanya. Ngerti Bapak? Iya. Kita dulu, walhamdulillah sekarang sudah mengerti ilmu. Walhamdulillah, karena boten, jangan lu gitaran tok Medina. Bisa terjadi kayak gitu loh Pak. Iya tidak? Iya. Karena apa yang kita hafal dulu? Siapa yang dihafal loh Pak? Iwan Fales disebut. Hafal itu. Itu terpatri kaum muslimin sampai tidak bisa dihilangkan di sini. Dicuci, gosok, diapakan tetap ingat. Ya tidak? Ya. Rugi. Kerugian yang fatal kalau anak kita dari semenjak kita kecil sudah seperti kita dulu. Karena itu ilmu dari semenjak kecil dihafal oleh anak-anak itu penting, jangan diabaikan. Apalagi diprotes, abu catai si cilik kurang hafal Quran. Jangan. Biar tidak dibebani sekian banyak, tapi dilatih menghafal. Faham Bapak? Aywa. Wallahu alam bisawab. Sepertinya sudah masuk waktu Isya. Kita tutup dengan doa kafir majlis. Subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.